Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita sudah sampai di halaman 4 ya. Anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Baik itu jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah adalah Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Dan jumlah fi'liyah contohnya adalah maridho aliyun, Ali sakit. Kemudian kita lanjutkan at-tamrinu, latihan, pada halaman yang keempat, yaitu mayyizil asma'a. Mayyiz yaitu bedakan mana itu al-asma, isim-isim, wal af'ala dan juga fi'il-fi'il, wal hurufa dan mana huruf-huruf, fi ma yali dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, di situ ada empat nomor. Kita akan mengerjakan sama-sama dari nomor satu. Yang nomor satu di situ dikatakan idza jaa nasrullahi wal fathhi. Idza jaa nasrullahi wal fathhu. Apabila idza jaa datang nasru pertolongan Allah, wal fathhu wa itu dan al fathhu kemenangan. Idza apabila jaa datang nasru pertolongan Allah, wa dan al-fathu kemenangan. Kita rinci satu-satu, satu kata satu kata. Idza ini termasuk dari apa? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Kemudian ja'a datang termasuk isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Dari mana antum tahu ja'a adalah fi'il? Kemarin sudah ya? Dari apa? Dari maknanya. Karena di situ tidak terdapat apa? Tanda-tanda isim. Tidak ada qad, sin, saufa, ataukah ta'u, ta'nis, asakina. Kemudian nasru, isim, fi'il atau huruf? Isim. Karena dia mudhof, pertolongan itu kata benda. Allahi isim, sedangkan wa itu huruf. Di sini huruf atof. Nanti akan ada macam-macam wa. Al-fathu isim atau huruf? Isim, karena ada apa? Alif lam. Nilainya 100 semua. Yang nomor 2, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ad-darsi. Ijtahada bersungguh-sungguh Muhammad, nama orang, wa dan Hasanun, nama orang, fi dalam fahmi, memahami ad-darsi, pelajaran. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ad-darsi. Kita urai satu-satu. Ijtahada isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Dari mana? Dari apa? Artinya. Karena di situ tidak ada satupun tanda-tanda fi'il yang disebutkan di kitab. tidak ada qad, sin, saufa, dan juga ta'u, ta'nis, as-sakinah. Tapi ini menunjukkan apa? Kata kata kerja. Sehingga itu adalah fi'il. Muhammadun isim, karena ada tanwin. Wa hasanun, wa tadi huruf. Hasanun itu juga isim. Jadi semua nama itu adalah isim. Walaupun ada atau terkadang ada nama yang tidak ada tanwinnya, seperti Aisyatu, Talhatu, itu enggak ada tanwinnya, tapi itu isim karena nama benda atau nama orang. Jadi semua nama benda ataukah nama orang itu termasuk isim, ataukah nama tempat juga, negara, tempat, nama orang itu termasuk isim. Fi di situ apa? Huruf. Termasuk huruf apa? Huruf jar. Makanya setelahnya dibacanya fahmi, bukan fahma ataukah fahmu, karena ada huruf jar fi. Kemarin apa kaidahnya? Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya itu dikasroh. Makanya dikasroh fahmi. Kemudian ad-darsi, isim ataukah fiil? Isim, karena ada apa? Alif, alif lam. Nilainya 100. Nomor 3. Iza dakhola ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Iza dakhola ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Iza apabila dakhala masuk ahadu salah seorang kum di antara kalian. Apabila masuk salah seorang di antara kalian al-masjida, itu masjid, fala, fa maka la, jangan. Lanya ini adalah la nahi, la untuk melarang. Karena ada la nafi, ada la nahi. Kalau di sini la untuk melarang, yajlis, janganlah duduk. Yajlis, duduk. Hatta sampai yarka'a, apa kemarin? Ruku, melakukan ruku. Rak'ataini, dua rakaat. Iza tadi sudah apa? Huruf. Dakhala fi'il, karena dari artinya. Ahadu isim. Ahadu isim. Karena apa? Menunjukkan kata benda. Kum do isim, yaitu isim domir. Ahadu kum, ahadu itu isim, kumnya juga isim. Dan ini juga termasuk mudhofun, mudhof, mudhofun ilaih. Ketika ada mudhof dan mudhofun ilaih, mudhofnya itu isim, mudhofun ilaihnya juga isim. Apa itu mudhof, mudhof ilaih nanti? Al-masjidah isim, karena ada alif dan lam. Fala, fanya itu huruf, la juga huruf. Yajlis, duduk. Dari artinya berarti ini isim atau fi'il? Fi'il, karena menunjukkan pekerjaan. Hatta sampai isim atau fi'il? Huruf. Nah. Yarka'a, fi'il. Rok'ataini, isim. Dua rokaat, menunjukkan kata benda. Adapun yarka'a, melakukan rukuk, adalah pekerjaan. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Nomor 4. Innal ma'a tohurun la yunajisuhu syai'un. Innal ma'a tohurun la yunajisuhu syai'un. Inna sesungguhnya al-ma'a air tohurun suci, la tidak yunajisuhu syai'un menajisinya syai'un sesuatu apapun. Bisa dipahami artinya ya. Inna apa tadi? Inna huruf sesungguhnya. Al-ma'a isim karena ada alif lam. Ini jelas. Tohurun isim karena apa di? Ditanwin. La huruf. Dan ini la beda dengan la yang nomor tiga. Kalau la yang nomor tiga tadi adalah la nahi untuk melarang, kalau ini adalah la untuk nafi, meniadakan. Yunajisu isim apa fi'il? Fi'il. Hu isim. Semua domir itu adalah isim. Syai'un isim karena ada tanwin. Nah. Ada yang salah? Kok belum dikerjakan? Nah. Kalau yang sudah mengerjakan nanti dilihat di apa? Pekerjaannya sesuai enggak dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan sebentar pada halaman yang kelima, fil asma'i, pembahasan tentang isim-isim. Kita akan masuk pada pembahasan isim-isim. Jadi sini mu'alif pada halaman-halaman ke depan beliau akan membahas dan merinci tentang isim-isim. Tentang apa? Tentang isim-isim, baru nanti pada halaman yang ke-17 beliau akan membahas tentang fi'il-fi'il. Dibaham ya? Jadi dari halaman 5 sampai halaman 16 itu pembahasannya adalah tentang isim, dan nanti pada halaman yang ke-17 pembahasannya tentang fi'il. Jadi sekarang kita akan masuk pada rincian-rincian pembahasan macam-macam kata pada bahasa Arab, yaitu isim, karena anwa'ul kalimah, macam-macam kata ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi supaya ada gambaran apa yang disampaikan di sini oleh al-mu'allif, pengarang kitab ini, kita akan bahas tentang rincian tentang isim. Setelah itu halaman 17 dan terusnya rincian tentang fi'il. Adapun huruf selain isim dan fi'il adalah huruf. Intinya kitab ini. Nah, isim, fi'il, huruf. Huruf itu selain isim dan fi'il. Aksamul ismi, macam-macam isim. Macam-macam isim. Dilihat dari segi jumlah. Antum bisa tambahkan macam-macam isim dilihat atau ditinjau dari segi jumlahnya. Karena nanti akan ada macam isim yang lainnya ditambahkan selain yang ada rincian di sini. Aksamul ismi, macam-macam isim. Yang pertama adalah mufrad. Isim mufrad itu satu. Yang kedua adalah musanna. Itu kalau diartikan dua. Kemudian yang ketiga adalah jam'u. yaitu banyak, tiga ke atas. Makanya tadi saya sampaikan ini macam-macam isim menurut apa? Jumlahnya, ada satu, dua, dan banyak, atau tiga ke atas. Kemudian yang jamak ada tiga macam. Yang pertama al-mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Nanti akan dirinci pengertian dan contoh-contohnya. Yang jelas ini isim jamak, jumlahnya itu lebih dari dua, yaitu tiga ke atas. Kemudian yang kedua adalah al-mu'anas salim, jamak mu'anas salim, jumlahnya itu tiga ke atas. Kemudian ada yang disebut dengan jam'u taksir, jumlahnya juga apa, tiga ke atas. Jadi ini isim berdasarkan jumlahnya, ada isim mufrad, musana, dan jamak. Mufrad itu satu, musana itu apa, dua, jamak itu banyak, tiga ke atas. Makanya ayat nikah itu apa? Fankihu ma thoba lakum minan nisa'i masna. Tuh. Nah, perintah Allah kan gitu. Nikahilah oleh kalian, nah, para wanita yang kalian anggap baik, masna dua. Wasulasa dan tiga dan seterusnya ayatnya. Sayangnya adalah Allah menyatakan apa? Masna dua. Ini yang disebutkan perintah Allah langsung dua, kapur. Nah. Belum ngantuk nggih? Nah. Baik, kita bahas al-ismul mufrad, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlahnya itu wahid, yaitu satu. Fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan. Kalau takut tidak adil, maka satu dulu aja. Masih tadi ya, kelanjutan ayat. Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan berapa jumlahnya. Satu, contoh baitun, satu rumah. Daftarun, satu apa, buku tulis. Waladun, satu anak kecil. Rojulun, satu orang laki-laki. Kalau satu istri ya, zaujatun. Paling apal lapor zaujatun. Dan contoh-contoh yang lainnya, yang jelas isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna itu satu. Ini masih mudah ya. Dan seterusnya lebih mudah insyaallah. Jadi jangan, ini masih mudah, wah setelahnya berarti sulit. Ini mudah, setelahnya gimana? Lebih mudah. Yang kedua adalah al-musanna, isim musanna. Berapa tadi? Dua. Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirihi. Isim musanna huwa adalah ma apa-apa, dalla yang menunjukkan ala isnaini, jumlah dua. Jadi yang diingat tadi apa? Fankihu ma thoba lakum minan nisa'i masna. Berarti na'am, istri dua. Musanna itu dua. Bi ziyadati alifin wa nunin, dengan ditambah alif dan nun. Au ya'in wa nunin, atau ya' dan nun. Fi akhirihi, di akhirnya. Apa yang ditambah? Isim mufradnya. Jadi bisa antum tambahkan keterangan, Isim Husan adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan ditambah alif dan nun atau ya nun di akhirnya dari isim mufradnya. Dari apa? Isim mufradnya. Kenapa di sini dikatakan dengan ditambah alif dan nun atau ya dan nun? Nanti dengan berjalannya waktu antum akan mengetahui hikmahnya. Dengan berjalan waktu, tapi kalau antum ikut terus ya, antum akan tahu nanti apa hikmahnya di balik penyebutan penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Tapi kalau ikut terus ya tahu hikmahnya, kalau enggak ikut ya bisa tahu bisa enggak. Contoh mislu baitun, satu rumah. Ketika ditambah baitani, maknanya apa? Dua rumah. Ditambah apa? Alif dan nun dari isim mufradnya. Enggak ada anu ya, spidol. Enggak ada. Atau baitaini, yang antaranya baitun ditambah dengan baitaini dari mufradnya ditambah ya dan nun. Nah, ini disebut dengan isim musanna. Isim yang menunjukkan makna dua dengan ditambah di akhirnya alif dan nun atau ditambahkan di akhirnya ya dan nun. Tapi menambahkannya di akhirnya. Nah, bukan di awal atau bukan di tengah, tapi di akhir. Contoh berikutnya adalah waladun, satu anak, ya kan? Ditambahkan alif dan nun jadi apa? Waladani. Ditambahkan ya dan nun waladaini. Ini dua orang atau dua anak. Dan itu tetap isim, ya kan? Isim yang menunjukkan dua. Coba kita lihat. Contoh isim mufrad yang di nomor satu. Oh, bisa. Sekarang coba kita tambahkan alif dan nun pada rojulun. Rojulun. Kalau kita tambahkan alif dan nun jadi rojulani. Kalau ya dan nun jadi rojulaini. Yang harus antum ingat yang ini, yaitu harokat sebelum ya ketika ditambahkan ya dan nun, harokatnya adalah fathah. Karena kalau begini roju lina, ini sudah beda lagi maknanya. Ini di kasroh, ini di fathah. Dan untuk membentuk isim musanna, ketika ditambahkan ya dan nun, huruf sebelumnya itu harus di fathah. Sehingga baitun situ bukan baitina, waladun bukan waladina. Jadi isim musanna yang ditambahkan ya dan nun, huruf sebelum ya diharokati apa? Fathah. Daftarun menjadi apa? Daftaroni, daftaroini. daftarun, daftaroni, dan ini kayaknya screenshotnya udah kotor. Daftaroini. Ini huruf sebelumnya apa di? Di fathah. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Mau bilang lanjut tidak? Tamrin. Ini tamrin dikerjakan di rumah. Di masjid juga bisa, maksudnya bukan di majelis ya. Di warung juga bisa. Asal jangan di jalan. Di pinggir jalan enggak apa-apa. Latihannya adalah ij'al musanna, jadikan sebagai isim musanna. Tadi apa? Ditambah alif dan nun, atau ditambah apa tadi? Ya dan nun, sebelum ya diharokati fathah. Jangan lupa ya. Jangan mentang-mentang yang penting tambah ya dan nun. Harus sebelum ya itu di fathah. Huruf sebelumnya harus di fathah. Rasulun, nabiyun, muslimun, kafirun, madrasatun itu artinya adalah sekolahan. Saburotun, papan tulis. Usmanu, nama orang. Salmanu, nama orang. Ilmun, ilmu. Alimun, orang yang berilmu. Tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun sebelum huruf ya di fathah. Ij'al mufradan, jadikan sebagai isim mufrad. Oh, ini sebaliknya. Berarti ya dan nun atau alif dan nunnya dihirangkan. Yadaini, dua tangan. Rijlani, dua kaki. Rojulaini, dua orang laki-laki. Babaini, dua pintu. Jannatani, dua apa? Dua surga atau dua taman, bisa seperti itu. Jadi ingat kaidahnya untuk membuat isim musanna adalah ditambahkan di akhirnya alif dan nun, atau ditambahkan ya dan nun, naam, dengan di fathah huruf sebelum ya. Dengan di fathah huruf sebelum ya. Kenapa harus ditambahkan alif dan nun atau ditambahkan ya dan nun? Nah, itu nanti ada hikmahnya. Yang insya Allah akan antum tahu kalau terus mengikuti channel atau program ini. Channel. Mungkin ini dulu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan macam-macam isim, ada tiga. Berdasarkan jumlahnya ya. Mufrad itu satu, musanna dua, jamak itu banyak. Isim mufrad adalah yang menunjukkan makna satu. Kemudian musanna itu menunjukkan makna dua, dengan ditambah di akhirnya itu apa? Alif dan nun atau ya dan nun yang huruf sebelum ya di fathah. Di sini enggak disebutkan. Nah. Ingat masna itu dua. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Benar ayatnya ya? Hah? Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu, barakallahu fikum.